Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله. Marilah pada kesempatan pagi yang cerah, pagi yang mudah-mudahan penuh berkah. Pagi ini, di tempat ini, marilah kita ikhlaskan niat, kita tuluskan tujuan hadir di tempat ini, tidak lain dan tidak bukan, demi melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan juga mewujudkan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk bertalabul ilmi, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, menggunakan kesempatan semaksimal mungkin untuk mempelajari, mengkaji dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema yang dipilih pada kesempatan pagi ini adalah tema yang sensitif, demikian juga pembahasan yang tidak ringan. Nah, bukan pembahasan yang ringan. Nah, tema ini tergolong berat karena anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah aset terbesar untuk keberlangsungan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah di negeri kita. Nah, sehingga kita sekarang ini sedang berbicara tentang aset yang begitu besar, potensi yang dahsyat, nah, untuk masa depan kita sendiri. Bukan hanya masa depan kita di dunia, bahkan untuk masa depan kita di akhirat kelak. Nah, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah mendudukkan posisi anak. Nah, di mata kita sendiri, menurut pandangan Islam, agar kita tidak keliru memandang anak, agar kita tidak salah. Nah, di dalam memposisikan anak. Di dalam memposisikan anak. Nah, kenapa? Ketika seorang hamba keliru di dalam memposisikan anak, keliru di dalam memposisikan anak, maka sekian banyak kesalahan itu akan muncul. Misalkan, ada di antara kita diuji oleh Allah Azza wa Jal bertahun-tahun membina rumah tangga dan belum mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh yang pertama. Kekeliruan yang terjadi karena salah di dalam memposisikan anak. Memandang anak itu seperti apa? Ini contoh yang pertama. Saudara kita yang bertahun-tahun telah membina rumah tangga, tetapi belum juga mendapatkan karunia dari Allah Jalla wa'ala. Akhirnya dia putus asa. Malu. Malu dengan teman sejawatnya. kecil hati dengan tetangga dan kerabatnya. Malu. Ada perasaan dianggap kurang sempurna. Ada semacam prasangka kalau kemudian dia dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya, ini muncul. Rumah tangganya menjadi hambar. Demikian juga semangatnya bukannya meningkat malah menurun. Ini terjadi kenapa? Karena keliru di dalam memahami konsep anak itu sebagai apa. Kekeliruan yang berikutnya yang sering terjadi adalah sikap mengeluh. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan ujian juga, tapi dalam bentuk apa? Anaknya terlalu banyak. Kebalikan dari yang pertama. Setiap tahun satu, nambah lagi. Awalnya sih senang, wah panas. Yang perempuan subur. Tapi ketika dihadapkan dengan pendidikan, sudah mulai mengeluh. Aduh, biaya pendidikan anakku tinggi sekali. Anakku ini, dan itu. Mulai dia keluhkan. Bahkan mungkin sampai terucap penyesalan. Kenapa sampai harus punya banyak anak? Masalah yang berikutnya lagi sebagai contoh. Allah Jalla wa'ala telah memberikan karunia untuknya. Anak, putra, ataukah putri. Tetapi hak-hak anak tidak dia tunaikan. Kewajibannya sebagai orang tua dilupakan begitu saja. Kenapa sampai yang seperti ini terjadi? Karena dia kurang memahami konsep anak itu sebenarnya apa, bagaimana, dan seperti apa. Demikian juga kekeliruan yang berikutnya. Pada saat Allah Azza wa Jalla menguji, salah satu anaknya jatuh sakit, salah satu anaknya meninggal dunia. Misalkan, dia tidak ridho atau kurang bisa menerima ketentuan dari Allah Jalla wa'ala. Kenapa sampai yang seperti ini muncul? Jawabannya karena dia belum memahami konsep anak sebagaimana Islam mengajarkan. Di dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi ma rahmatan wasiah, dalam sebuah cerita yang cukup panjang tentang sang ibu yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang hidup menjanda lalu dilamar oleh sahabat Abu Talhah Al-Ansari dengan mahar keislamannya. Ketika melamar, Abu Talhah masih dalam keadaan musyrik. Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Abu Talhah, ma mithluka yurad." Wahai Abu Talhah, orang seperti engkau ini sebenarnya tidak pantas untuk ditolak lamarannya. Tetapi sayang, saya seorang muslimah dan kamu masih musyrik. Kalau kamu mau, masuk Islam. Masuk Islam benar. Sebaik-baik mahar Islamnya sang suami. Setelah menikah, Allah berikan karunia. Putra. Seorang putra, anak laki-laki lahir. Siapapun pasti senang. Adik dari Anas bin Malik, seibu. Beda ayah. Anaknya laki-laki lahir, berusia beberapa bulan, jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Saat itu Abu Talhah sedang pergi berburu, Ummu Sulaim sendiri yang kemudian mengurus jenazahnya, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya, jangan sampai ada di antara kalian yang bercerita kepada Abu Talhah ketika dia datang dari berburu, biarkan saya sendiri yang menyampaikannya. Nah, jenazah sudah dikuburkan. Abdullah kembali pulang dari tempat berburu. Nah, bertanya anak kita bagaimana, oh, sekarang jauh lebih tenang dari kemarin. Alhamdulillah. Padahal yang dimaksud jauh lebih tenang bukan lebih, bukan sembuh, tapi sudah meninggal dunia. Lebih tenang. Nah, sudah jauh lebih tenangnya bagus. Nah, kemudian makan malam disiapkan spesial. Ummu Sulaim berdandan, berhias secantik-cantiknya, bersolat. Nah, hingga kemudian Abu Talhah tertarik, lalu terjadi hubungan suami istri malam tersebut. Selesai, barulah Ummu Sulaim radhiyallahu anha menyampaikan kepada Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, wahai suamiku, ara'aita lau anna qauman a'aru ariyatahum ala qaumi. Wahai suamiku, kalau misalkan ada kasus begini, seseorang menitipkan barang, miliknya ke sebuah kaum, lalu tiba saatnya si pemilik barang datang untuk mengambil kembali miliknya. Apakah boleh, apakah pantas kaum tersebut, keluarga itu, atau siapapun yang dititipi, apakah pantas bagi mereka untuk menghalang-halangi? Kata Botolah, ya gak pantas. Wong itu barang-barang milik dia. Dia yang titip, dia juga yang mengambilnya. Gak pantas, boleh diambil. Kata Ummu Sulaim, anakmu juga seperti itu. Anakmu itu adalah barang titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saat ini Allah telah mengambilnya kembali. Ila akhiril hadis. Sampai selesai hadis tersebut. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum. Dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Jelas. Nah, tegas. Bahwa putra-putri kita semuanya tanpa terkecuali adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Milik siapa? Milik Allah subhanahu. Milik Allah, bukan punya kita. Itu milik Allah yang dititipkan kepada kita. Ingat, bukan milik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kita milik Allah. Apa yang kita punya itu juga milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita pun akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas. Anak itu adalah amanah. Kepercayaan yang Allah berikan. Barang titipan yang Allah titipkan untuk kita. Untuk kita. Maka ketika kita sudah menyadari hal ini dengan baik, kita sudah sadar bahwa yang namanya anak itu titipan dari Allah. Anak itu milik Allah, bukan milik kita. Maka untuk saudara kita yang sudah bertahun-tahun membina rumah tangga, belum mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu berkecil hati, tidak mesti bersedih, jangan sampai putus asa, jangan sampai malu, dan yang seterusnya, karena anak itu milik Allah. Anak itu titipan dari Allah, yang ternyata Allah belum menitipkannya kepada kita. Jadi tidak perlu berkecil hati. Oh ya, belum dipilih untuk mendapatkan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk saudara kita yang anaknya banyak sekali, rentet. Ya, bisa menurut tim futsal atau tim voli. misalnya. Saking banyaknya yang putra. Nah, yang putri juga seperti itu. Nah. Jangan sampai ngerusulah, jangan sampai mengeluh. Bersyukur Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita yang begitu banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Bersyukur, alhamdulillah Allah sudah memberikan titipan kepada kita. Itu artinya Allah mempercayakan kepada kita. Untuk saudara kita yang selama ini belum memperhatikan hak-hak anak, ingat. Ingat. Itu amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah telah tentukan sendiri hak-hak anak itu seperti apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kewajiban orang tua itu bagaimana. Bagaimana? Maka jangan sampai titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak kita perhatikan. Tidak kita perhatikan. Nah, ketika barang itu rusak, jelas karena perawatan dari kita belum baik. Sama persis dengan barang. Barang itu akan baik, terjaga, utuh. Kalau terus dirawat, dibersihkan, dijaga, agar tidak hilang. Nah, anak pun demikian. Ketika seorang anak itu sudah mendapatkan perhatian yang cukup, memperoleh kasih sayang, hak-haknya dipenuhi, dia akan tetap baik di atas fitrahnya. Akan tetap baik di atas fitrahnya. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, bagi kita yang telah mendapatkan sekian banyak titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita penuhi hak-hak anak. Kewajiban kita sebagai orang tua, tunaikan. Laksanakan. Nah, titipan itu untuk kita, orang tuanya. Orang tuanya. Maka salah dan sangat-sangat salah apabila kita bersikap anak itu kemudian dipasrahkan di pondok. Rampung. Pokoknya aku bayar SPP. Terima jadi, Ustaz. Terima jadi. Ini tanggung jawab siapa sih sebenarnya? Nah, tanggung jawab pondok? Ataukah tanggung jawab orang tua? Jelas, semua adalah tanggung jawab orang tua. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sekian banyak kasus itu terjadi. Sekian banyak kasus itu terjadi bermula dari dalam rumah. Kasus-kasus anak itu terjadi awal mula dan sumbernya justru dari dalam rumah kita sendiri. Dari dalam rumah kita sendiri. Nah, kalau secara Islam begini, ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalau secara Islam begini, karakter anak itu dibentuk di dalam rumah. Karakter anak itu dibentuk di dalam rumah. Ya. Sekali lagi, karakter anak itu dibentuk di dalam rumah. Sehingga ketika dia keluar dari rumah, dia diharapkan bisa memberikan pengaruh baik kepada lingkungannya. Ini Islam. Tapi sekarang kan terbalik. Karakter anak dibentuk di luar rumah, di lingkungannya, yang kemudian masuk ke rumah membawa pengaruh buruk 180 derajat. Nah, sehingga ketika beberapa orang teman bertanya dan meminta masukan dari saya, anak saya Ustaz main PlayStation, anak saya tidur di warnet, anak saya 3 hari gak pulang, anak saya begini, begini, begini, gimana cara mengatasinya, Ustaz? Jawaban saya ringkas. Nah, buat anak Anda nyaman di dalam rumah. Buat anak Anda nyaman di dalam rumah. Kenapa sampai terjadi kasus seperti itu? Karena anak tidak mendapatkan kenyamanan di dalam rumah. Nah, silahkan mau diakui ataukah ingin membela diri. Nah, silahkan menyatakan iya ataukah berusaha mencari alasan, tapi kenyataannya memang demikian. Setiap anak yang sudah tidak lagi merasakan nyaman, tenteram di dalam rumah, dia akan berusaha mencari kenyamanan itu di luar rumah. Ya di warnet, di jalan, PlayStation, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, masalah itu sesungguhnya bersumber dari dalam rumah kita. Bersumber dari dalam rumah kita sendiri. Barakallahu fiikum. Nah, ketika seorang anak gadis melalui media Facebook menjalin komunikasi, berhubungan dengan lawan jenisnya, itu akibat dia di dalam rumah tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Gambarannya, sebagai pendekatan saja, seorang gadis mestinya mendapatkan kasih sayang dari orang tua dengan poin 100. Ini pendekatan saja ya. Mestinya dia mendapatkan perhatian itu dengan poin 100. Tetapi ternyata orang tua hanya memberikannya poin sampai 60, itu maksimal. Masih ada 40 poin yang harus dipenuhi, kuotanya itu. Dari mana dia dapatkan? Dari teman cowoknya. Kenapa? Lihat di Facebooknya, di SMS-nya, kata-katanya lembut, penuh perhatian. Gimana dek, sehat? Sudah makan belum dek? Yang tidak pernah dilakukan oleh orang tuanya. Yang jarang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, kok gak jawab? Sakit ya? Kamu kalau sakit, aku juga ikutan sakit loh. Ini kenyataan. Bisa difahami ini gambaran sederhananya ya. Mestinya ya, ini sebagai contoh saja. Pendekatan secara angka. Mestinya gadis kecil kita, barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga anak-anak kita. Cuman kita sekarang sedang berbicara kasus yang terjadi. Yang pernah ada. Agar kita bisa mengambil ibrah. Ayo segera susul anak-anak kita yang sudah kehilangan apa kekurangan kasih sayang itu. Masih ada waktu. Kesempatan masih terbuka. Nah, yang sudah terlanjur lepas bukan berarti ya sudah melepas saja. Yang penting saya adiknya. Enggak. Kalau bisa yang terlepas, ambil kembali. Tangkap lagi. Jangan yang beralasan sudahlah selesai, lepas. Urusan-urusan dialah. Tidak bisa. Itu tetap tanggung jawabmu. Itu titipan dari Allah Jalla wa'ala. Sampai Allah kemudian mengambilnya. Masih dalam tanggung jawabmu. Jangan kemudian sudah balik, sudah gede, bukan urusan saya. Sudah nikah, sudah punya anak, bukan urusan saya. Jangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putri-putrinya masih memberikan tanggung jawab sebagai orang tua. Lihat ketika putrinya Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, sang suami, sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala diizinkan, bahkan diperintahkan Rasul untuk merawat putrinya sampai-sampai beliau radhiyallahu ta'ala tidak ikut perang Badar. Hanya untuk merawat putrinya. Sudah menikah. Statusnya sebagai istri. Tetapi tetap Nabi alaihi salatu memberikan perhatian. Lihat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sudah menikah, sudah punya anak, Al-Hasan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih datang mengunjungi, bahkan membangunkan sahabat Ali menantunya dan Fatimah putrinya, bangunkan salat subuh. Nah, bahkan masuk ke dalam ruangan tidur mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara mereka. Nah, tentu bukan asal masuk. Dengan adab dan etikanya. Tetapi saya hanya ingin menyebutkan bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun putri-putrinya telah menikah, bersuami, punya anak, tetap tanggung jawab orang tua itu belum putus. Jadi jangan beralasan sudah gede, sudah besar, sudah balik. Nah, itu urusan dia, bukan urusan saya. Ya, itu titipan dari Allah yang masih di bawah tanggung jawab kita. Sebelum Allah mengambilnya nanti. Jadi kasus-kasus yang ya saya sebutkan tadi sebagai contoh, barakallahu fiikum, termasuk contoh gadis tadi. Nah, kenapa kok kemudian dia senang SMS-an, surat-suratan, nah, surat-suratan dengan temannya sesama santri, misalkan. Atau misalkan surat-suratan dengan tetangganya, orang awam. Karena dia merasa diperhatikan. Kirim surat, kata-katanya romantis. Kan gitu. Aku tak pernah melihat wajahmu, karena selalu tersembunyi di balik cadarmu. Kan itu ya. Tapi aku yakin sosok dan wajahmu bisa mengalahkan cemerlangnya bulan di saat purnama. Misalnya. Ya perempuan tanah, gadis mana yang kemudian tidak senang kan gitu. Dia merasa diperhatikan. Dia merasa disayang. Dia dipuji dan disanjung. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang tuanya. Mestinya orang tuanya memuji. Mestinya orang tuanya menyanjung. Dalam konteks yang berbeda tentunya. Bukan putriku kamu cantik banget. Tapi dalam konteks yang lain. Nah, dalam konteks yang lain. Karena anak-anak itu butuh perhatian. Jangankan anak-anak yang sudah tua aja minta diperhatiin. Jangankan anak-anak yang tua aja minta diperhatikan kok. Apalagi yang anak-anak yang sangat haus perhatian. Sangat haus perhatian. Nah. Sekarang kalau misalkan bayangkan seorang anak di dalam rumah. Seorang anak di dalam rumah. Nah. Misalkan, apa namanya, abinya itu sedang kerja. Abinya sedang kerja, nulis atau apa. Ibunya sedang sibuk di dapur. Nah, kemudian anak merengek. Misalkan. Anak merengek misalkan. Bi, bi, bi. Ini, bi, bi, bi. Ini, benar apa enggak ini pekerjaannya? Sudah sama Umi aja. Aku sibuk. Lihat, ini contoh kecil yang sering terjadi. Secara tidak sadar, Anda wahai ayah, Anda wahai ibu, mulai memutus tali-tali penghubung antara Anda dengan anak Anda sendiri. Anak itu sama Umi. Mami sama Uminya, ah Umi sudah sibuk nih, masak ini nanti. Udah, anak sudah tidak merasa nyaman tuh di rumah. Iya kalau terjadi hanya sekali, tapi kalau berulang, numpuk. Akhirnya dia menyimpan benci kepada kedua orang tuanya. Akhirnya kepercayaan dia kepada orang tua semakin hari semakin tipis, bahkan runtuh. Jadi kalau punya masalah, buat apa saya cerita sama bapakku? Buat apa saya cerita sama umiku? Paling Allah itu umi sibuk. Kalau tanya sama abi, lah sama ke umi aja. Masalah sepele aja gak diperhatiin, apalagi masalah besar. Nanti kalau udah jadi masalah, buat kenakalan di pondok, orang tuanya dikasih tahu, baru orang tuanya, aduh, nyesel. Selama ini kurang perhatian, ini ya apa. Terlanjur. Benang itu sudah terlanjur putus. Maka merehabilitasi anak itu jauh lebih sulit. Merehabilitasi anak itu jauh lebih sulit. Nah, reintegrasi. Bahasanya itu. Merekatkan kembali. Menyambung kembali itu lebih sulit. Biaya, pikiran, tenaga, dan seterusnya. Dan kasus seperti itu, barakallahu fikum, sangat banyak terjadi. Nah, sebelum itu terjadi lebih lanjut, ya kita harus melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Nah, sesibuk apapun kita, saat anak minta diperhatikan, beri. Mestinya tanpa anak meminta pun, kita sebagai orang tua berkewajiban untuk menawarkan perhatian. Mestinya seperti itu. Tapi karena kita sibuk, benar kita sibuk. Barangkali kita tidak mampu, benar tidak mampu. Maka minimalnya saat anak meminta, penuhi. Bisa dibedakan? Saya ulangi kembali. Mestinya orang tua berkewajiban untuk memberikan perhatian, menawarkan bantuan. Dari siapa ini arahnya? Dari orang tua. Itu mestinya. Tapi karena dari orang tua tidak terlaksana, akhirnya kan ada tuntutan dari bawah. Anak yang meminta. Nah, pada saat anak meminta ini jangan sampai kemudian ditolak. Harusnya disambut. Si, ini garapannya benar gak ini, si? PR dari pondok. Oh, itu baca ambil yang bagus, benar ini. ini kurang pas ini. Walaupun kita sedang sibuk. Ya, bagus-bagus. Pada kalau tidak, ya, lanjut. Atau ada pekerjaan yang lain, mungkin Abi bisa cek. Mestinya seperti itu. Ya. Mestinya seperti itu. Contoh kecil yang lain lagi. Anak kita pakai sandal. Anak kita pakai sandal kesusahan. Mungkin sandalnya yang ada talinya itu. Sandal apa namanya? Sandal terus ada talinya di sini, terus direkatkan itu. Orang Semarang bilang sandal apa? Ya, semacam sandal gunung ya. Semacam sandal gunung. Itu kan butuh waktu. Ini gimana sih? Ini gimana sih? Allah, itu aja gak bisa. Ini masalah kecil. Apa sih? Susahnya kita kemudian sedikit membungkuk atau duduk, pasangkan. Iya deh, sabar, gak usah kesusu. Gak usah terburu-buru. Abik nunggu kok. Abi nunggu kok. Ini kata-katanya ringkas memang. Cuma beberapa kata. Beberapa kata. Nggak usah terburu-buru deh. Abi nunggu kok. Tapi kita sedang menanamkan kepada anak kita. Percayalah pada orang tuamu. Percayalah pada orang tuamu. Lihat nih. Perhatian. Cukup. Ya, sudah selesai yuk. Jalan. Nah, bukan malah teret-eret. Udah, bincuk aja nggak apa-apa. Nanti diperbaiki. Itu yang sering terjadi. Pernah seperti itu? Sering. Ini hal-hal kecil sebenarnya. Tapi kalau saya katakan tadi, yang dikhawatirkan itu berulang terus-terus. Nah, kalau yang kita khawatirkan, barakallahu fikum, yang kita khawatirkan, kalau anak akhirnya dengan cara pandang dia, menyimpulkan sendiri, bahwa ternyata abdi itu, kalau saya punya masalah, tidak perhatian. Dia menyimpulkan sendiri. Saya itu kalau punya masalah, abi tidak perhatian. Kenapa itu tadi? Mengerjakan tugas, nggak diperhatiin. Perbaiki, apa namanya? Sandal tadi, tidak diperbaiki, tidak dibantu. Misalkan. Atau misalkan minumannya tumpah, makanannya jatuh. Dan suruh ngambil sendiri, suruh ngelap sendiri. Betul memang ngelap sendiri. Terus kita ajarkan dia untuk tanggung jawab. Ayo, detail sendiri. Nah, detail sendiri. Tapi apa susahnya kalau misalkan seorang ayah, seorang ibu mengambil, memberikan bantuan kepada dia. Nih, alat telnya. Berbuat harus bertanggung jawab. Nih, abi bantu nih. Ini alat telnya, ayo dibersihkan. Setelah dibersihkan, nanti abi ulangi lagi pembersihannya. Jadi dia tidak merasa ditinggalkan. Tidak mau ditinggalkan. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh kecil. Contoh-contoh kecil yang sering terjadi. Barakallahu fiik. Contoh-contoh yang sering terjadi. Kalau misalkan naik motor, yang itu naik motor. Pengen duduk di depan. Diboncengkan anak masih kecil, 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Anaknya nanya, "Ini mau belok kanan apa belok kiri?" Belok kanan. Akhirnya anak atas inisiatif sendiri, pretengnya itu di kananin. Padahal mungkin masih jauh tuh belok kanannya. Tambah kecil ini. Masih jauh tuh belok kanannya. Cuman dia udah nanya, "Di, nanti di sana belok kanan." "Iya, belok kanan." Gitu. Ya sebagai orang tua kita jangan melihatnya keliru. Masih jauh kok sudah reteng. Tapi lihat keinginan dia untuk membantu orang tuanya satu. Yang kedua, dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Saya udah bisa loh, Bi. Kan gitu. Mestinya orang tua yang baik, ketika anak tadi berinisiatif sendiri, pressing kanan, cetek, cetek, cetek, cetek. Orang tua yang baik, akan mengatakan, "Jazakallah khairan, Dek." Abi merasa terbantu, itu bagus. Memang, kalau belok kanan, pressing kanan, belok kiri. Tapi aturannya, jangan jauh-jauh banget seperti ini. Nanti kasihan yang di belakang. Nanti dekat-dekat 10 meter, 15 meter baru sebelumnya gitu ya. Gitu ya nanti ya. Oh iya nih. Nanti abi yang pandu. Abi yang akan membimbing. Selesai belok kanan, ratingnya dimatikan pas, dimatikan. Pas mau belok kiri itu di depan kan belokan kiri. Nanti kalau abi bilang nyalain, nyalain. Nah, itu. 10 meter sebelum belok kiri. Nah sekarang nyalain deh. Kan luar biasa komunikasi seperti ini. Bukan malah tangannya. Gratik lu. Nah, ini kan itu. Wah, silah. Menang. Kalau gini caranya bentuknya di belakang. Ya silakan, Anda termasuk tipe yang pertama tadi, yang dengan sabar membimbing, ataukah tipe kedua yang kurang sabar di dalam membimbing. Ini kecil, cuma pengaruh secara kejiwaannya besar sekali. Barakallahu fi. Besar sekali. Coba kalau misalkan anak menyimpulkan sendiri, ah adik tidak menghargai apa yang aku lakukan. Coba kalau misalkan kesimpulan itu yang kemudian dia pegang. Abi itu tidak menghargai apa yang dilakukan oleh anaknya. Berikutnya sudah. Dia mau berbuat ini, berbuat itu, tidak ada. Buat apa juga, toh abi tidak menghargai. Buat apa? Hafal Quran, buat apa pinter-pinter? Buat apa selesai menghafalkan Al-Quran? Abi kurang menghargai kok. Abi kurang menghargai. Seterusnya. Nah, maka sekali lagi ikhwati fillah barakallahu fikum, kaum ayah dan kaum ibu rahimakumullah, kita harus mengakui, menyadari dengan jujur bahwa masalah yang terjadi pada anak tetap awal mulanya itu dari orang tua, dari dalam keluarga. Maka generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta generasi setelah mereka. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Adakah di zaman dulu, di zaman itu, sebuah pendidikan khusus anak-anak dikumpulkan sendiri, dibentuk karakternya? Ataukah pembentukan karakter itu di rumah masing-masing? Jawabannya, pembentukan karakter itu sesungguhnya di rumah masing-masing. Bukan berarti lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin, pondok-pondok pesantren itu kemudian halah fit'ah. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti demikian. Karena para ulama kita pun mencontohkan juga dalam batasan-batasannya. Ada di zaman para ulama kita dulu ada namanya makatib. Ya semacam TPA, semacam pondok tahfiz. Yang berangkat pagi, pulang siang, berangkat pagi, pulang sore. Cara membaca, cara menulis seperti apa. Itu ada. Tetapi yang saya ingin sampaikan, pendidikan karakter itu. Berakhlak yang mulia itu. Startnya dari mana? Startnya. Nah, apakah dari dalam ruangan yang bernama lembaga pendidikan pondok pesantren itu? Apakah garis startnya dimulai dari orang tuanya? Jawabannya dari orang tuanya. Kalau kita tarik lagi. Nah, pendidikan anak itu justru dimulai dari saat kita memilih calon pasangan hidup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan ketika beliau mengatakan tunkahul mar'atu li arba, seorang wanita itu menjadi pilihan untuk dinikahi itu karena ada 4 faktor. Ada kecantikannya, karena hartanya, garis nasabnya, dan karena agamanya. Nabi menekankan fadzfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih wanita yang agamanya baik, pasti kamu beruntung. Kalau engkau tidak melakukan langkah ini, menyesal. Ini maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ibarat menanam, kita sedang menyiapkan ladang. Ladang produktif, tanahnya subur, mudah menerima air, pupuk dan yang semisalnya. Nah, pilihlah calon istri yang baik. Demikian juga seorang wanita, pilihlah calon suami yang baik, yang saleh. Sehingga pendidikan agama, pendidikan karakter untuk anak sudah mulai ketika resmi menikah. Mulai dari makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, itu berpengaruh besar pada baik buruknya anak kita. Seorang hamba yang betul-betul menjaga makanannya, minumannya, pakaiannya. Maka biiznillahi azza wa jalla, Maka biiznillah, tetap dengan izin dari Allah Jalla wa'ala, anak-anaknya pun saleh. Anak-anaknya pun saleh. Karena orang tuanya saleh. Nah, tetapi tidak kemudian menutup kemungkinan orang tuanya saleh, ayahnya saleh, ibunya salehah, anaknya kemudian ternyata fajir, anaknya kemudian ternyata rusak dan nakal. Tidak menutup kemungkinan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita simpulkan sendiri, kalau misalkan lihat ada anak nakal, di wong tuane ya mesti nakal. Itu keliru. Nah, tidak ada istilah simpulan demikian. Nah, tapi ini terkait dengan harapan kita. Lebih besar harapan kita, anak-anak itu menjadi saleh dan salehah, ketika orang tuanya saleh dan salehah juga. Nah, setelah menikah, masing-masing berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah untukku anak-anak yang saleh. Ya Allah, anugerahkanlah untukku anak-anak saleh. Ini kan persiapan untuk mendidik dan mempersiapkan anak-anak berikutnya nanti menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Doa, Rabbi habli minas salihin. Nah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah hamil, mengandung, terus doa, membaca Al-Qur'an, mendoakan, membaca Al-Qur'an, mendoakan, makanan dan minumannya betul-betul dipilih, kesehatannya dijaga dan seterusnya sampai lahir diberikan nama yang baik, diberikan apa namanya haknya yaitu aqiqah dan yang seterusnya, pendidikan terus diajarkan. Membangun kepercayaan diri pada anak itu dimulai dari kecil. Nah, pendengarannya itu sudah terbiasa dengan kata-kata yang membangkitkan kepercayaan diri dia. Nah, ada beberapa kasus karena nilai kepercayaan diri kurang ditanamkan pada anak, akhirnya anak minder. Anak itu minder. Nah, ada beberapa kasus terjadi, anak itu minder, gak mau sekolah, kecuali ditemani oleh orang tuanya. Kenapa? Terlalu gemuk. Anak kita. Ada di antara mereka terlalu gemuk, digodain sama teman-temannya. Lemu. Ada yang bilang, kepu. Iya, terjadi. Akhirnya dia tidak percaya diri. Minder. Gak mau berangkat sekolah, kenapa? Malu. Dibilangin kepu. Kenapa sampai itu terjadi? Nilai kepercayaan diri kurang ditanamkan pada anak. Kenapa gak mau sekolah? Gak mau, kenapa? Tasnya pada bagus-bagus, aku tasku longsuran masih. Iya, longsuran. Tapi coba kalau ditanamkan, misalkan, lihat nak, contoh kakakmu. Tas sekolah milik kakakmu ini sudah 7 tahun tidak rusak, dijaga betul oleh kakakmu. Coba sekarang kamu bisa nggak melakukan hal yang sama dengan kakakmu? Coba engkau jaga tas ini, jangan sampai rusak. Ini tas ini bagus, tas ini awet, tas ini masya Allah terus coba. Sehingga dia percaya diri, dia melihat tas itu bukan dari baru dan lawasnya bukan, tapi lihat ini loh awet, dijaga. Nah, tidak bukannya tidak asal serat, tapi betul barang yang dibawa tidak melebihi kapasitas berat, begitu Pak Jun? Tidak boleh melebihi kapasitas berat Pak Jun, termasuk tas juga, bukan cuma truk. Iya, tas juga itu ada kapasitas maksimumnya. Kalau lebih nanti tasnya cepat rusak. Itu yang ditanamkan pada anak. Itu yang ditanamkan pada anak. Nah, kasus anak gemuk tadi misalkan dibilang kepu tadi. Sampaikan kepada anak. Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan. Nah, justru bagaimana caranya biar apa namanya, gak terlalu gemuk, biarkan nama gemuk. Adik ingin makin kurus. Iya, Dik. Ya, berarti pola makannya harus dijaga. Jajannya dikurangi. Itu yang coklat itu ya jangan terlalu banyak. Minum susu kalau sebelum tidur jangan, karena itu cepat menambah berat badan. Ini. Nasihat ini segala macam. Terus bagus, alhamdulillah. Itu salah satu contohnya, menanamkan kepercayaan diri pada anak. Nah, itu tugas orang tua. Maka ulama mengatakan rumah atau ibu adalah madrasah pertama untuk anak. Madrasah pertama untuk anak. Nah, yang sering terjadi, nah, pokoknya anakku diurus, makan minumnya, pakaian segala macam, nanti umur 6 tahun masukkan, umur 4 tahun masukkan TK, nanti kalau udah 6 tahun masukkan tahfidz, nanti bayangkan gitu. Diserahkan kepada pihak pengelola lembaga, diserahkan kepada pihak pengelola lembaga pendidikan. Terus tadi bahasanya, terima jadi. Terima beres. Terima beres. Padahal sebenarnya lembaga pendidikan itu fungsinya hanya membantu. Tapi karakter anak itu sudah terbentuk dari dalam rumah. Nah, oleh kita, oleh orang tuanya sendiri. Nah, maka seharusnya di dalam Islam itu yang namanya ayah harus siap menjadi ustaz untuk anaknya. Seorang ibu adalah ustazah untuk anaknya. Seperti yang saya gambarkan tadi, karakter anak yang baik itu dibentuk dalam rumah, harapannya ketika dia keluar rumah memberikan nilai yang positif. Tapi karena tidak dibentuk di dalam rumah, akhirnya karakter dia terbentuk di mana? Di luar. Pengaruhnya buruk, dibawa masuk ke dalam rumah. Nah, yang jelas problematika terkait dengan anak itu sangat banyak sekali. Itu tadi beberapa hal yang sering terjadi. Hal lain yang sering terjadi juga, barakallahu fiikum. Nah, anak-anak yang memberontak pada usia puber, usia 15 tahun, 14 tahun, 16 tahun, itu mereka memberontak, bahkan berani melawan orang tuanya, membentak uminya, berbohong kepada ayahnya, dan seterusnya. Dalam beberapa kasus yang saya teliti, ternyata ada sebabnya. Kenapa? Anak itu sebenarnya memiliki hak berbicara. Anak itu tidak boleh diposisikan untuk mendengar terus. Dari kecil pokoknya, ini. Dikit, harus ini. Kudung ini. Catat. Itu dari rumah. Nanti masuk ke sekolah. Masuk di pondok, masuk di tahfidz dan seterusnya. Ustaznya juga catat. Jawab. Kerjakan. Ini latihan. Sudah paham? Komunikasi cuma satu arah. Anak tidak diberi, tidak dipenuhi haknya untuk berbicara. Anak itu kan ingin berbicara juga. Nah, coba mintai pendapat mereka. Kita sebagai orang tua dari kecil biasakan anak itu untuk siap berpendapat, menyampaikan isi hatinya, berterus terang, berkomunikasi. Nah, pilihkan jajan misalkan barakallahu fiik, jangan modelnya yang ini aja yo. Ini yang murah. Ini yang pengen makan bapaknya atau anaknya. Milih jajan masuk di toko gitu kan, toko jajan ya. Ini aja nih. Dah, makan. Nah, mestinya tugas orang tua yang baik itu berikan tawaran, pilih yang mana, Dek? Pilih yang ini. Rotok gaya sedikit. Aduh enggak bagus deh ada zat ininya mewarnanya. Yang lain aja. Ini lagi yang ini. Delok regone. Lihat. Aduh, mahal deh. Misalnya, mahal sekali. Nah, atau ini sudah diberi. Yang penting kita berikan hak dia ya. Hak dia berbicara, hak dia memilih. Nah, setelah diberi baru kita yang mengarahkan, membimbing. Jangan yang ini. Baiknya yang ini. Yang ini kurang baik. Yang paling baik seperti ini diarahkan. Ini paling bagus. Ini alami. harganya juga pas. Sisanya bisa ditabung, kan gitu ya. Dijelaskan, bukan karena orang tuanya pelit, tapi jelaskan sisi positifnya kenapa kita memilih jajan yang jauh lebih murah. Ini harganya 10.000 lebih mahal dari ini. Kalau kita beli ini, sisanya kan bisa untuk ditabung, bisa untuk yang lain, gitu ya. Ini ada positifnya. Tapi yang sering terjadi, beli jajan yang milikan orang tuanya. Nih, ini harapannya anaknya nggak habis, orang tuanya yang habis. Itu parah gitu. Parah. Orang tuanya seneng galundeng, tau galundeng ya? Galundeng, belikan ini galundeng nih, 5, cukup. Harapannya semoga-moga rantai. Kalau nggak habis nanti, dihabisin sama orang tuanya. Itu terjadi. Artinya berikan kesempatan anak berpendapat dan memilih. Memilih pakaian juga seperti itu. Tadi saya sebutkan sebagai contoh, memilih jajan, memilih pakaian, nah, memilih sandal, memilih sepatu, memilih tas, yang terkait dengan kepentingan dia. Yang terkait dengan kepentingan dia. Nah, coba berikan kesempatan dia untuk berpendapat, memilih. Ayo, ini begini, ayo begini, begini. Seorang ustadz yang baik pun seperti itu. Seorang ustadz yang baik pun seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai ustadz itu harus memberikan pilihan kepada anak-anak. Hari ini seperti biasa pelajaran. Nah, pelajaran. Tapi ada yang mau usul minta cerita apa? Kan itu. Diam semua. Ayo minta cerita apa? Ustadz siap bercerita. Mau bicara tentang apa? Diam lagi. Kasih pilihan. Gimana? Cerita tentang sahabat? Cerita tentang Al-Quran? Cerita tentang surga? Sebutkan satu dua. Pilih yang mana? Yang ini, Ustaz. Ya. Ini berdasarkan pilihan kalian. Ustaz akan bercerita tentang surga. Surga itu. Dan seterusnya. Nah, tentang sahabat. Ya, sahabat. Ada seorang sahabat. Begini, ini. Dan seterusnya. Tapi paling tidak kita sudah memberikan kesempatan anak berbicara. Bukan hanya cuma dengar, terus dengar, terus dengar, terus dengar, terus. Maka, kegiatan anak yang maju ke depan, membaca dan menulis langsung, itu sangat baik sekali untuk diterapkan. Di dalam kelas kita. Ya. Misalkan, ada pelajaran sirah. Ini kelas 4 misalkan, pelajaran sirah. Pelajaran sirah kelas 4. Bukan kita aja yang membaca, anak yang suruh menyimak. Bergantian, anak diminta maju ke depan, atau anak membaca di tempat duduknya. Atau bahkan mungkin anak diminta untuk menulis 8 tulis ayat, tulis satu paragraf. Walaupun mungkin lama, walaupun habis 1 jam pelajaran untuk menulis, cuma dapat satu paragraf. Katakan saja pahitnya seperti itu. 1 jam pelajaran, karena anak masih kelas 4, nulisnya susah. Tapi itu untuk membangun kepercayaan diri dia. Kita berikan hak dia berbicara, tampil, memilih, berpendapat, dan seterusnya. Nah, sehingga anak ke depannya bisa berterus terang, komunikasi itu bisa berjalan. Komunikasi bisa berjalan. Sekian banyak kasus terjadi, curhat dari beberapa teman-teman kita, nah, mengeluhkan anaknya yang sulit diajak berbicara. Yang susah untuk diajak berkomunikasi. Nah, ketika kita sampaikan apa namanya, nasihat, ya coba diajak komunikasi anaknya. Susah Ustaz, pendiam ya Ustaz. Jangan salahkan anak, tapi pola pendidikan sejak awal itu yang keliru. Kenapa anak tidak diberi kesempatan berbicara? Tidak diberi kesempatan untuk memilih, berpendapat. Tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai orang tua untuk mengarahkan. Ini pendapat ini tidak baik, pendapat ini pas. Kalau misalkan pendapat atau pilihan yang dia berikan, yang dia sampaikan itu baik, puji, panjung, bagus, Masya Allah. Nah, api tidak pernah menyangka kamu bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata pilihannya, pendapatnya kurang baik, kita luruskan. Itu pilihan kurang tepat. Seharusnya kan begini, begini, begini, dan begini. Komunikasi dijaga. Nah, komunikasi itu harus dibangun sejak ini. Barakallahu fiik. Seorang anak yang sudah merasa nyaman di dalam rumah. Seorang anak yang sudah nyaman di dalam rumah. Ditarik-tarik keluar main ke luar rumah. Susah. Enggak mau di rumah aja, Dik. Itu tuh main sama temennya. Enggak, di rumah aja, Dik. Tapi kalau anak yang sudah tidak merasa nyaman dalam rumah, sedikit-sedikit keluar rumah, mau ditarik masuk ke rumah, susah. Nah, karena dia sudah tidak merasa nyaman di dalam rumah. Dikit-dikit dibentak, dikit-dikit dicubit, dikit-dikit dijewer, dikit-dikit dihukum, dan seterusnya. Nah, hukuman itu boleh diberikan. Tapi hukuman yang memberikan manfaat, hukuman yang mendidik. Nah, bukan hukuman yang menimbulkan trauma, bukan hukuman yang kemudian menimbulkan kebencian dia kepada orang tua, bukan. Tapi hukuman yang kemudian bisa mendidik dia. Barakallahu fikum. Nah, ini semua ikhwatillah barakallahu fikum terkait dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah anak-anakmu. Nah, memang orang tua harus berkorban. Memang orang tua harus berkorban. Nah, berkorban biaya, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, seterusnya, dan seterusnya. Dalam beberapa kasus, anak yang ingin belajar di pondok pesantren. Nah, diajak ngaji, mau mondok, mau nyantri, mau sih. Nah, bagus kalau mau. Beberapa kasus seperti yang saya lakukan, orang tuanya saya bilang, ya harus berkorban. Mulai sekarang, kalau ada waktu libur, ajak anaknya keliling dulu. Hari ini ke Pondok Gresik, liburan kali ini. Lihat nih, Pondok Gresik itu begini. Kasih sudin, selesai. Ya, pulang ke rumah. Nanti kalau ada kesempatan lagi, diajak ke Jember ini, pondoknya Ustaz Lukman begini. Ada kesempatan lagi, diajak ke pondoknya Ustaz Komar ke Temanggung ini begini. Ada kesempatan lagi, diajak ke Jogja tempat Ustaz Sabrudin, diajak lagi. Terus, ya, sudah beberapa pondok pesantren semampu kita, sebisa yang kita lakukan. Baru kemudian pada saat misalkan anak itu masih SD, kelas 6. Nah, setelah lulus SD, mungkin karena orang tuanya baru ngaji. Atau mungkin SMP, lulus SMP, karena orang tuanya baru ngaji. Baru kenal dakwah salafiyah. Terus anaknya termasuk tipe penurut dan mau diajak untuk jadi santri. Nah, sudah selesai, baru bisa berikan pilihan. Dari beberapa pondok pesantren kemarin, adik yang paling cocok yang mana? Adik yang paling cocok yang mana? Yang di tempat Ustaz Afif aja, di Gresik? Ya, bagus. Nanti abi yang akan menindaklanjuti prosesnya ke sana. Itu pengorbanan dari orang tua. Pengorbanan dari orang tua itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Memang berat, butuh waktu. Nah, ke Gresik bolak-balik naik kerja itu sudah dapat berapa pesenan itu. Nah, ini sebenarnya harta kita itu yang kita ingin merawat harta yang sudah ada, anak-anak kita, ataukah memperhatikan harta yang belum tentu kita dapat ataukah belum, ataukah tidak nantinya. Jelas anak itu ada di tangan kita, titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Nah, saya ingin bercerita satu hal, barangkali waktu itu ada seorang anak cacat mental. Seorang anak cacat mental. Barakallahu fikum. Tapi orang tuanya, terutama sang ibu, itu semangat sekali. Sang ibu dari kecil, nasallahu assalamu ala dia. Dari kecil sang ibu itu terus membangun kepercayaan diri pada anaknya. Anaknya tidak disembunyikan. Seperti keumuman orang, malu punya anak cacat. Tapi kalau ada tamu ditampilkan, nih anakku, Masya Allah, itu saling. Dari kecil dibiasakan seperti ini. Ini anakku, Masya Allah. Anak pertamaku. Titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepercayaan diri sang anak itu pengaruh besar pada anak. Sampai kemudian orang tuanya rela berhenti bekerja rela berhenti bekerja demi memberikan perhatian untuk anaknya. Padahal kerjanya lumayan besar gaji, tapi itu ditinggalkan demi anak. Nah, ini perlu dicontoh. Barakallahu. Ada seorang teman juga gitu, anaknya cacat. Nah, tapi kalau ngaji kemana-mana, diajak anaknya nih. Tahu motor Tosa itu, yang ban 3 ya, itu dibuatkan tenda. Anaknya di atas kursi roda. Simpen di bagian belakang, istrinya ya di belakang, anak-anaknya yang lain juga di belakang. Itu taklim kemana-mana diajak. Dikenalkan sama ustaz, dikenalkan sama imamnya. Mohon maaf, anaknya cacat. Bukan cuma cacat fisik. Kakinya cacat fisik. Tangannya pun seperti itu. Nah, berbicara juga susah, cuma gini-gini. Tapi lihat, orang tuanya sama sekali tidak malu. Orang tuanya bukan kemudian menyembunyikan, gak usah ikut. Justru itu buat rumah-rumahan di atas tosa itu dikasih terpal, pakai kayu. Subhanallah. Nah, apa namanya, diperiksakan, dikontrolkan, diterapi, dan seterusnya. Bukan dari kalangan orang kaya, orang pas-pasan, orang sederhana. Nah, ini salah satu profil orang tua yang betul-betul menghargai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul dihargai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang alhamdulillah memiliki anak-anak yang normal. Memiliki anak-anak yang normal. Jaga anak-anak kita. Berikan perhatian yang cukup untuk mereka. Limpahkan kasih sayang untuk mereka. Nah, bukan masalah kita sibuk. Bukan masalah kita tidak mampu. Tapi masalahnya adalah, apakah kita telah menempatkan anak sebagai prioritas utama kita? Ataukah tidak? Anak itu masuk dalam prioritas utama atau cuma kebutuhan apa sekunder aja? Nomor 7, 8, 9, yang penting nomor 1, 2, 3, 4, dan yang lain. Mestinya memberikan perhatian kepada anak itu menjadi prioritas nomor 1. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Yang walaupun kita telah meninggal dunia, pahala itu terus mengalir dengan doa-doa dari anak-anak yang saleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan kepada kita dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amalu illa min thalath." Kalau seorang hamba itu meninggal dunia, semua amal kebaikannya akan terputus pahalanya kecuali 3. Salah satunya awwaladin salihin yad'u lahu. Anak saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Itu harta kita yang sesungguhnya. Walaupun sudah meninggal, pahala itu terus mengalir. Maka seusai kajian ini, lakukan evaluasi dengan istri sebagai ibu dari anak-anak kita. Selama ini apakah kita telah memberikan perhatian yang cukup untuk anak-anak kita? Ataukah kita sudah merasa cukup? Udah kok, udah. Nah, itu kita. Tapi coba tanya pada anak, sudah cukup atau belum? Nah, perhatian yang kita berikan untuk mereka. Itu tadi contoh-contoh kecil yang saya berikan. Insya Allah sudah cukup. Contoh-contoh kecil yang saya berikan tadi, insya Allah sudah cukup untuk menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Agar kita bisa menyimpulkan selama ini sebagai orang tua, apakah kita telah memberikan perhatian yang cukup ataukah belum? Nah, dari memilih jajan, nah, minta perhatian anak, anak meminta perhatian ketika mengerjakan tugas, memperbaiki tali sandal, nah, membimbing rating kanan dan rating kiri, menggandeng anak ketika berangkat ke masjid. Nah, bapak anak berangkat ke masjid karena anaknya misalkan laki-laki. Bapak sama anak-anak, bapaknya duluan, anaknya di belakang. Nah, dibangun itu. Jalan ke masjid sambil gandengan tangan bercerita. Nah, misalkan namanya Mukhtar. Ya gitu. Panggilannya Ibn misalkan. Gimana Ben? Sehat? Iya sih. Gimana sekolah tadi Ben? Bagus sih. Kan gitu. Ada kesulitan gak? Iya sih. Sambil gandengan tangan. Sambil gandengan tangan. Kontak fisik. Kontak fisik dalam arti yang positif. Bukan kontak fisik kemudian tarung derajat. atau dipukulin anaknya, nggak kontak fisik ini, pegangan gini. Nah, subhanallah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang jago dan ahli berkomunikasi memang. Di dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata disebutkan bahwa beberapa kali sebelum Nabi berbicara dan memulai berkomunikasi, sebelumnya Nabi melakukan kontak fisik dulu. Jabatan tangan dulu, dipegang sambil berbicara, atau pelukan ya, sudah lama gak ketemu, setelah itu baru berbicara. Kadang-kadang Nabi berbicara sambil memegang pundak sahabatnya. Kadang-kadang Nabi SAW berbicara memberikan nasihat sambil membonceng sahabatnya. Nah, ini keahlian Rasulullah SAW yang ternyata dalam sebuah artikel saya baca, nah, yang nulis malah orang kafir, orang barat. Katanya salah satu cara berkomunikasi seperti itu. Apa? Semakin dekat semakin baik. Nah, ada gerakan menempel sambil nepuk pahanya, oh, bapaknya ada aja. Nah, itu lebih mengena dan lebih masuk. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkannya. Sudah mengajarkannya. Kata sahabat Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari, nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Ibnu Umar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, apa namanya, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata memegang bahuku sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Lihat, Rasulullah berpesan memberikan nasihat sambil menepuk bahu ataupun sahabat Ibnu Umar. Ini bentuk komunikasi yang sangat luar biasa. Lebih berkesan seperti itu. Lebih berkesan seperti itu dibandingkan berbicara langsung tanpa bersentuhan langsung. Hadis Jibril, bagaimana Jibril alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita, fa'afna daruk bacaihi ila ruk dekat nantem. Ibnu Abbas dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil Rasulullah memberikan nasihat, pelajaran kepada sahabat Ibnu Abbas ini seterusnya. Coba praktekkan sama anak kita. Nah, ketika memberikan nasihat itu sambil dibelai, sambil dipangku, kan begitu ya, sambil dicium, nah, sambil dicetitin jarinya, gitu kan, sayang, dipijitin dikit, kan itu. Jadi anak yang solehah ya mbak, gitu. Jadi anak yang soleh ya dek ya, itu lebih bisa masuk ketika nasihat itu diberikan dengan landasan kasih sayang. Dibandingkan makanya jadi anak itu yang solehah. Ya nggak masuk. Nggak masuk. Tapi sambil dipegang tangannya. Jadi anak yang soleh ya, dek. Jadi anak yang soleh, dek. Ya, bi. Ya, jawab dalam, bah. Nggih, bah. Nggih. Berangkat ke masjid sambil pegangan tangan. Itu kan kesempatan menanamkan karakter pada anak. Akhlak yang baik. Jalan dari rumah sampai ke masjid. Ada mbah-mbah tua. Saling. Assalamualaikum, bah. Assalamualaikum, mbah. Kalau perlu diberhentikan tuh, salim dulu sama simbah. Salim, cium tangan. Jarang lagi. Ada pakde-pakde di sana itu tuh salim. Salam. Assalamualaikum, pakde. Yang ngajarkan orang tua. Nah, lihat kulit pisang, lihat duri, tuh singkirkan. Kalau ada kulit duri. Kalau ada kulit pisang, ada duri pinggir jalan, singkirkan deh. Oh ya, di. Itu masuk ke dalam memori anak. Masuk ke dalam memori A. Karena apa? Nasihat itu disampaikan dalam suasana kasih sayang. Itu tadi kontak fisik. Gandengan tangan. Gandengan ke masjid dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana pesan dari panitia sampai 7:30. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan itu tadi beberapa contoh kecil. Yang paling penting justru sekarang kita sebagai orang tua, sudahlah, kita jujur-jujuran aja. Kita jujur-jujuran, kita terus terang, terbuka. Silakan bermusyawarah, evaluasi dengan istri di rumah. Selama ini kita sebagai orang tua sudah akan memberikan perhatian yang cukup pada anak-anak kita. Nah, jangan sampai memberikan perhatian pada anak itu diartikan dengan memberikan jajan, ini, dan itu segala macam. Enggak. Sampai hal yang sekecil-kecilnya tadi, yang saya berikan sebagai contoh, mestinya itu jadikan tolak ukur untuk menilai. Sudahkah kita memberikan perhatian pada anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.